warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masih bersama surat Ar-Ra'd ayat 17. Dan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang al-mathalu an-nari, perumpamaan yang di situ melibatkan adanya api. Dan berkali-kali Ibnu Qayyim menyinggung tentang mathalul ma'i dan al-mathal an-nari, perumpamaan berupa air hujan dan perumpamaan berupa api. Baik, kita akan baca keterangan Ibnu Qayyim. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas saylu zabadar rabiyya wa mimma yuqiduna alayhi fin nari mutigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أنزل من السماء ماء. Allah menurunkan air dari langit. Yang dimaksud as-sama di sini adalah awan. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka lembah-lembah terisi dengan air sesuai dengan daya tampungnya. Fahtamalas saylu zabadar rabiyya, maka aliran air itu akan membawa naik ke permukaan kotoran-kotoran. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan benda yang dipanaskan, benda yang mereka panaskan di atas api. Ibtigha'a hilyatin aw mata'in, dalam rangka untuk mencari perhiasan atau untuk mencari bagian yang murni. Dan yang dimaksud di sini adalah ketika orang hendak memisahkan antara emas yang asli dengan campurannya. Pada saat dia dipisahkan, zabadum mithlu, di situ ada kotoran. Saat dia dipisahkan, di situ ada kotoran. Zabadum mithluh, juga di sana ada kotoran. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah Ta'ala membuat permisalan antara kebenaran dengan kebatilan. Fa amma az-zabad, adapun untuk kotoran, fayadhhabu jufa'a. Dia pergi, dia dibuang begitu saja. Sehingga saat emas ini sudah dipisahkan dengan kotorannya, dengan campurannya, emas yang lama yang dipakai oleh manusia selama bertahun-tahun tentu akan bercampur dengan banyak kotoran, kotoran debu, kotoran daki, kotoran aneka kotoran ada di situ. Kemudian saat ini mau dimurnikan, maka dia dilelehkan. Ketika dilelehkan, maka debu-debu tadi akan memisahkan diri. Dakinya memisahkan diri, campurannya memisahkan diri, dan itu dibuang. Yang tertinggal adalah bagian yang murni. Wa amma ma yanfa'un nas, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia yaitu emas asli. Fayamkuthu fil ard, dia tetap bertahan di bawah. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah membuat permisalan. Masya Allah. Baik, sekarang kita akan lihat penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Setelah beliau memberikan penjelasan tentang permisalan al-ma'i, permisalan yang melibatkan kata air, berikutnya beliau akan memberikan penjelasan tentang permisalan yang kedua, yaitu al-mathal an-nari, perumpamaan yang melibatkan kata api. Faqala, Allah berfirman, wa mimma yuqiduna alaihi finnar, apa yang mereka panaskan di atas api, ibtigha'a hilyah, dalam rangka untuk mencari emas yang murni, au mata'in, atau ya, dalam rangka untuk mencari apa emas yang murni, atau perhiasan yang murni, zabadu mithluh, saat dipanaskan di situ ada kotoran. Wahadakal hadid, ini seperti besi, tembaga, perak, emas, dan yang lainnya. Fa innaha tadkhulul kir litumahhas wa tukhallas minal khabath. Maka dia perlu disembur dengan api. Al-kir itu alat untuk nyembur api yang dipakai oleh pandai besi ya. Ketika digunakan untuk nyembur api itu disebut dengan al-kir. Nah, inilah al-kir. Nabi SAW membuat perumpamaan teman yang buruk bina fi khilkir, seperti orang yang meniup, seperti alat untuk meniup api. Ini nafi khilkir, ini alat untuk meniup api. Rasulullah SAW membuat perumpamaan teman yang buruk itu seperti nafikhul kir. Nah ini, nafikhul kir adalah alat yang dipakai untuk nyembur api. Baik. Inilah nafikhul kir. Bukan orangnya ya. Alatnya. Baik. Kembali ke sini. Kemudian beliau menjelaskan bahwa besi, tembaga, perak, emas, dan yang lainnya, kalau ingin dibersihkan, dia dimasukkan ke dalam kir. Ditaruh, lalu dipanaskan, kemudian disembur pakai semburan api. Litumakhas wa tukhallas minal khabath, agar bisa dimurnikan dari kotoran. Fayakhruju khabathuha fayurma bihi wa yutrah. Maka kotorannya, dia keluar, kemudian dibuang, fayurma wa yutrah, dia dibuang. Wa yabqa khalisuha, yang tersisa adalah yang bagian yang murni. Fa huwa alladhi yanfa'un nas, itu yang bermanfaat bagi manusia. Maka seperti itu pula kehidupan ini. Bahwa untuk bisa menemukan siapakah orang yang emas sejatinya, hidup itu penuh dengan ujian. Dan api itu ibarat ujian. Maka di situ ada api. Ini dalam rangka untuk memanaskan. Memanaskan. Disinilah bentuk ujian. Dari ujian inilah manusia nanti akan bisa dipisahkan. Mana orang yang jujur pengakuannya, mana yang dia hanya orang yang hanya bisa mengklaim pengakuannya. Dengan ujian akan kelihatan. Ini fulan jujur. Dia adalah orang yang akidahnya kuat, imannya kuat, ideologinya bagus, sehingga meskipun dia dipenuhi dengan banyak ujian, dia bertahan. Sedangkan orang yang hanya klaim, mengaku orang yang baik, mengaku orang yang punya banyak karya, punya banyak jasa di masyarakat, tapi sebenarnya dia punya banyak kepentingan, nanti akan kelihatan. Akan kelihatan dengan adanya ujian. Sehingga begitu Allah kasih ujian, kelihatan. Oh, ternyata fulan ini hanya ngaku-ngaku sebagai orang yang hebat, ngaku-ngaku sebagai orang yang baik, ngaku-ngaku sebagai orang yang jujur. Padahal sebenarnya dia ini adalah seorang yang memiliki banyak kepentingan. Dan itu nampak dengan adanya ujian. Maka api dengan fungsi memanaskan akan memberikan ujian bagi manusia. Untuk kemudian memisahkan siapakah orang yang betul-betul jujur dalam beriman dan siapakah orang yang sebenarnya hanya banyak mencari kepentingan. Tayyib, orang yang jujur ini akan bertahan. Dia bertahan. Emas kelihatan dan emas itulah yang bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena dia yang paling istiqomah. Sedangkan orang yang hanya mengklaim ini akan tersingkirkan. Dia akan tersingkir. Maka ketahuan bahwasanya dia hanya punya banyak kepentingan, dia akan tersingkir. Sedangkan orang yang istiqomah akan tetap bertahan. Itulah fungsi ujian. Dan manusia semakin jauh dari zaman nubuah, ujiannya akan semakin berat. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, innahu layakti zamanun, la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Sehingga manusia yang istiqomah di akhir zaman semakin sedikit. Karena banyak di antara mereka yang larut dengan ujian sehingga dia terkalahkan, akhirnya dia tersingkir. Dia tidak istiqomah. Dia menampakkan kesolehan hanya demi dunia. Ada yang menampakkan seolah-olah dia punya kehebatan dalam masalah agama, ternyata kepentingannya adalah dunia. Dan ada yang hanyut dengan dunia, sehingga dia sama sekali tidak mau mendekat ke agama. Siapa yang bertahan, dia yang istiqomah. Itulah murni, orang yang emas murni, yang merupakan emas murni. Dia inilah orang yang hebat sejatinya. Tayyib. Maka mohon untuk dipahami, siapapun di antara kita pasti akan mengalami itu. Ada seorang wanita yang terlihat salihah. Masya Allah, dia seorang aktivis pengajian. Rajin untuk ikut berbagai macam forum kajian. Bahkan kadang memimpin kajian. Allah kasih ujian. Suaminya meninggal. Dalam posisi dia masih sangat cinta kepada suaminya. Artinya usianya masih usia produktif. Di usia 40 tahun, 50 tahun, dalam posisi dia masih sangat butuh dengan suaminya. Kalau suaminya sudah 80, ya, 90, sudah dinantikan matinya. Kalau ini, dia masih sangat cinta dengan suaminya, masih sangat sayang dengan suaminya. Di saat itu dia sudah mulai goyah. Mungkin tahap awal, masih banyak orang yang perhatian. Masih banyak perhatian ke dia, kasihan dengan orang ini. Belakangan mulai geser. Akhirnya pergaulannya berubah. Dia mulai merasa butuh, saya harus mencukupi kebutuhan dunia. Serong dia, mulai serong kanan atau serong kiri. Sampai akhirnya lepas jilbab, sampai akhirnya ganti komunitas, hingga akhirnya waliyadzubillah. Bisa jadi dia berzina, bisa jadi dia kemudian menjadi orang yang futur dalam melakukan ibadah, berubah manhaj, dan aneka godaan yang lainnya sebab dia enggak sabar. Padahal pada waktu dia masih bersama suaminya, dia masih terlihat sebagai wanita salihah. Dan banyak yang seperti itu, orang jadi futur gara-gara motivatornya tidak ada. Ternyata motivator terbesarnya adalah suaminya. Baik, dan itu cukup banyak ya di masyarakat kita. Ada juga orang yang dulunya istiqomah, kemudian ketika dia kehilangan pekerjaan, mulai goyah dia ekonominya. Ekonomi goyah, akhirnya dia serong kanan, serong kiri, kecantol di tempat yang haram. Dia bertahan di situ. Karena komunitasnya orang-orang yang kurang baik, akhirnya dia berubah. Dan itu sangat banyak. Dulu di pesantren kami ada orang yang dia berubah ya. Padahal dia termasuk senior saya. Dia termasuk senior saya dan dia berubah. Masya Allah, perubahannya itu sangat drastis. Mungkin hampir murtad. Karena gara-gara kecantol cewek. Ya. Kecantol dengan seorang wanita Nasrani. Lalu dia sering ke rumah wanita itu. Kemudian dikasih makan gratis. Kadang dikasih minuman. Ya mungkin mengandung khamr atau apa. Dan dia menikmati dengan kebersamaan itu sampai akhirnya dia pakai kalung emas. Ya. Penampilannya bukan penampilan seorang santri, tapi berubah jadi penampilan preman. Padahal dia santri. Dan dulu dia senior saya waktu di pesantren. Ya. Sehingga jamaah yang belakang Allah, ujian itu diberikan oleh Allah untuk membuktikan siapakah yang jujur imannya, dan siapakah orang yang istiqomah. Siapa yang istiqomah dan siapa yang hanya klaim kelihatannya dia saleh tapi sebenarnya ada bibit keburukan pada dirinya. Iblis pada waktu dia bersama malaikat, dia kelihatan sangat saleh, rajin beribadah. Tapi Allah Maha tahu dalam batin iblis menyimpan kesombongan. Ini makhluk punya sifat sombong. Namun sifat ini tidak begitu nampak dan kelihatan sebelum datang ujian. Maka pada waktu iblis bersama para malaikat, dia kelihatan sangat saleh, rajin beribadah. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengusir jin yang mereka berbuat maksiat dan kerusakan di muka bumi, dia yang paling berada di depan. Banyak sekali jin yang diusir oleh iblis dari muka bumi, ya, diperangi oleh iblis sehingga dia menjadi seorang prajurit yang sangat gagah ketika melawan jin yang tukang maksiat itu. Sampai akhirnya jin itu berlarian ke puncak-puncak gunung, ke tengah-tengah lautan, dan dia menjadi seorang pahlawan. Namun Allah tahu kesombongan yang ada dalam hati iblis. Maka Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, pengganti makhluk sebelumnya. Lalu malaikat mengatakan, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang nantinya hanya akan berbuat kerusakan, berbuat maksiat, dan mereka akan saling menumpahkan darah? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui, apa yang kalian tidak tahu. Penciptaan Adam punya hikmah besar yang nanti baru akan kelihatan setelah Allah mengajarkan Adam. Kemudian Allah perintahkan Adam untuk menyampaikan kepada malaikat. Allah tantang malaikat, sebutkan nama-nama yang telah dimiliki oleh Adam. Nama-nama ini kalian tidak tahu. Adam tahu, punya ilmu. Sehingga Adam punya keunggulan dibandingkan kalian. Lalu Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Karena Adam lebih unggul dalam masalah ilmu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Aba'a yakuna ma'as sajidin. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis, dia enggak mau untuk sujud. Dalam ayat yang lain, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong dan dia termasuk makhluk yang kafir. Allah tanya sama iblis, ma mana'aka an tasjuda id amartu? Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Maka iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Iblis kelihatan sombongnya saat ujian itu datang. Malaikat tawaduknya semakin kelihatan saat ujian itu datang. Siapa yang bertahan? Malaikat bertahan. Mereka istiqomah, taat kepada Allah. Yusabbihuna rabbahum. Mereka selalu bertasbih kepada Allah. La yafturun. Dan tidak pernah berhenti. Tidak pernah futur. Sementara iblis tersingkir. Diusir oleh Allah dari surga. Dia tersingkir. Karena dia tidak istiqomah. Disebabkan karena sifat sombongnya. Allah Maha tahu hati kita. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa bertahan seperti ini ataukah tidak sampai akhir hayat. Yang mungkin bibit kejahatan itu tidak kita ketahui karena tersimpan dalam batin. Kemudian ujian datang. Selanjutnya perbanyak memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka tsabat wal istiqamah was sadad. Ya Allah, aku mohon kepadamu as-sabat, keteguhan di atas kebenaran, istiqamah untuk melakukan ketaatan, was sadad, dan selalu lurus dalam berbuat. Innaka waliyu dhalik, sesungguhnya engkau yang mengurusi semua itu, ya rabbal alamin. Selanjutnya, ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين. Setelah Allah Ta'ala membuat dua permisalan ini. dzakara hukma man istajaba lahu wa rafa'a bihudahu ra'san. Lalu Allah menyebutkan status orang yang menerima panggilan Allah dan dia mau mengangkat kepalanya untuk menada hidayah. Wa hukma man lam yastajib lahu, dan status orang yang tidak mau memperhatikan panggilan Allah. Walam yarfa bihudahu ra'san, dan dia tidak mau mengangkat kepalanya untuk menerima hidayah. Faqala subhanahu lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Bagi orang yang menerima panggilan Allah maka dia akan mendapatkan al-husna. Apa makna al-husna? Al-husna bimakna al-jannah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Al-husna di sini artinya adalah surga. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. Sedangkan orang yang tidak mau menerima, tidak mau mengijabai, tidak mau menerima petunjuk yang Allah sediakan, kalaupun mereka memiliki bumi dan seisinya, bahkan yang semisal dengan itu, sehingga mereka punya bumi berikut isinya. Isinya bumi apa, Pak? Seluruh negara yang ada di dalamnya. Dan kekayaan yang dimilikinya. Wa mithlahu, dan yang semisal dengannya. Berarti dia punya dua. Sehingga kekayaan Saudi, kekayaan Amerika, kekayaan Eropa, kekayaan Australia, kekayaan Indonesia, dan seluruh kekayaan negara yang lain. Kekayaan Cina masuk di dalamnya. Dia miliki itu berikut yang kedua. Jadi dia punya dua. Laftadau bih, tentu dia akan menebus dirinya agar bisa selamat di neraka. Dia akan gunakan itu untuk menebus dirinya agar bisa selamat di neraka. Jamaah, Allah sampaikan ini dan itu adalah sebuah kenyataan. Orang kafir sekaya apapun, pada saat dia melihat azab, dia berangan-angan andaikan dia punya bumi seisinya. Padahal dia dulu ketika di dunia sangat kaya, andaikan dia bisa menebus dirinya untuk bisa selamat dengan seluruh kekayaannya. Pasti akan dia lakukan. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam. Mereka itulah orang yang mendapatkan hisab yang buruk dan tempat mereka ada di jahannam. Wa bi'sal mihad, dan sejelek-jelek tempat kembali. Wal maqsud, maksudnya di sini adalah bahwasanya Allah jadikan kehidupan haitsun nur, ibarat cahaya. Wal maut haitsud dzulma, sedangkan Allah jadikan kematian ibarat kegelapan. Fahayatul wujudaini arruhai wal jismi, arruhi wal jismi bin nur. Maka sumber kehidupan yang wujud, dua yang wujud itu apa? Ruh dan badan. Sumber kehidupan dua yang wujud, yaitu ruh dan jasad, sumbernya adalah cahaya. Wahuwa madatul hayah, dan itu adalah sumber kehidupan. Kama annahu madatul idha'ah, sebagaimana cahaya adalah unsur sinar. Al-idha'ah, terang itu karena ada cahaya. Fala hayata bidunihi, maka tidak ada kehidupan dengan tanpa cahaya. Kama la idha'ata biduni, sebagaimana tidak ada sinar tanpa cahaya. Wa kama annahu bi hayatul qalbi, sebagaimana cahaya merupakan sumber kehidupan bagi hati. Fabihi infisahuhu wan syirahuhu wa sa'atu. Dan cahaya merupakan sumber kelapangan bagi hati manusia. Kama fit Tirmidzi anin Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, idza dakhala nurul qalba infasaha wan syaraha. Apabila cahaya itu masuk ke dalam hati, maka hati itu akan menjadi semakin lapang. Hati itu akan menjadi semakin lapang, ya. Semakin longgar. Qalu wa ma'alamatu dzalika. Lalu para sahabat bertanya, apa tandanya cahaya itu telah masuk ke dalamnya? Wa ma alamatu dzalika? Apa tandanya kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati seorang hamba sehingga dadanya jadi lapang? Orang yang dadanya lapang, hatinya luas, gampang menerima ilmu, tidak gampang stres ketika punya masalah, dia orang yang dewasa ketika menghadapi apapun, tenang hidupnya, nyantai dan nyaman. Al-inabatu ila daril khulud. Wat-tajafi an daril ghurur. Wal-istidadu lil mauti qabla nuzulihi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, tanda hati itu sudah kemasukan cahaya. Yang pertama adalah semangat untuk selalu kembali ke akhirat. Al-inabah ila daril khulud. Semangat untuk kembali ke akhirat. Wat-tajafi an daril ghurur. Tidak begitu peduli dengan kehidupan dunia yang sifatnya menipu. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia hanyalah kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang semu. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Dan dia persiapan untuk sangu mati sebelum terjadi. Coba kita lihat di footnote. Hadis ini nampaknya sedikit bermasalah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud dan Waqi' Ibnu Jarrah dalam Az-Zuhud juga dan Abdul Razak dalam tafsirnya, Sa'id bin Mansur dalam Sunan, At-Tabari dalam tafsir dan Hakim dalam Al-Mustadrak dan yang lainnya. Dalam sanadnya ikhtilaf, ulama beda pendapat. Kata Daruqutni dalam Al-Ilal, setelah beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang hadis ini, beberapa aujuhul khilaf tentang perbedaan pendapat dalam hadis ini, wa kulluha wahmun, semua itu adalah waham. Ini riwayat yang salah paham, wallahu alam. Dan kesimpulannya di bagian akhir, saya bukan termasuk yang pintar dalam masalah ini, maka saya lihat kesimpulannya. Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan di tafsirnya bagian akhir, fahadihi turukun lihadal hadith mursalah wa muttasilah yashuddu ba'duha ba'dun. Dari semua jalur hadis ini, ada yang riwayat mursal, ada yang muttasil. Mursal itu berarti ada yang putus sanadnya, ada yang nyambung, dan satu sama lain saling menguatkan. Wallahu a'lam. Namun di sini mulkanya menyebutnya sebagai riwayat Tirmidzi dan di catatan kaki tidak disebutkan keterangan dari At-Tirmidzi. Tayyib. Wa nurul abdi huwa alladhi yus'idu amalahu wa kalimahu ila Allah. Cahaya yang ada pada hamba, itulah yang akan menaikkan amal dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh hamba menuju Allah. Sehingga saat dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, saat dia mengucapkan kalimatut tayyibah, naik menuju Allah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah kalimat-kalimat yang taib itu akan naik. Fa inna Allah la yas'adu ilaihi minal kalim illa tayyib wa huwa nurun wa masdaruhu anin nur. Karena tidak ada yang naik menuju Allah kecuali ucapan yang baik. Dan itu merupakan cahaya dan sumbernya juga dari cahaya. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Hanya kepada Allah, kalimat yang baik itu akan naik. Ada di surat Fatir. Man kana yuridu al-izzah, falillahi al-izzatu jami'a, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal-amalu salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah, kalimat-kalimat yang tayyib itu naik, dan amal saleh Allah akan angkat kepadanya. Karena itulah kalimat yang buruk tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, barang siapa yang melaknat orang, maka laknat itu akan berlari-lari di antara langit dan bumi, ya. Gentayangan di antara langit dan bumi. Apabila yang dilaknat itu layak untuk mendapatkannya, maka akan jatuh ke sasaran yang dilaknat. Tapi ketika yang dilaknat tidak layak untuk mendapatkannya, maka akan kembali kepada orang yang melaknat. Allah tidak menerima kalimat laknat, sehingga dia enggak bisa naik menuju langit. Wala minal amal illa salih, dan Allah tidak akan menerima amal kecuali yang saleh. Wala minal arwahi illa tayyibah, dan Allah tidak menerima ruh kecuali yang baik. Wahiya arwahul mu'minin, dan itu merupakan ruh orang-orang yang beriman. Allati istanarat bin nur, yang diterangi dengan cahaya. Alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang cahaya itu diturunkan melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara ruh yang buruk, dia tidak akan naik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran bahwasannya orang kafir tidak akan bisa naik ke langit. Hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayatku dan mereka bersikap sombong, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai onta itu masuk ke lubang jarum. Coba onta masuk ke lubang jarum, artinya gimana? Mustahil. Mustahil itu terjadi. Dan ayat ini ditafsirkan oleh Nabi SAW pada saat orang kafir dan orang munafik itu mati. Al-fajir kafir munafik. Orang yang durhaka, orang yang kafir dan orang yang munafik. Dia meninggal dunia. Maka ruhnya diantarkan oleh malaikat. Kemudian muncul langit dunia. Lalu mereka minta dibukakan. Ternyata tidak diizinkan untuk dibukakan. Akhirnya ruh itu dilempar. Dan Nabi SAW kemudian membaca ayat ini. Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit dan mereka enggak bisa masuk surga. Sampai onta masuk lubang jarum. Sampai ada gagak berwarna putih. Artinya sesuatu yang mustahil. Dan Nabi SAW juga membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Fatakhtafuhu at-tayru. Wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih. Fi makanin sahik. Di surat Al-Hajj ayat 31. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari atas. Fatakhtafu tayru, lalu dia disambar oleh burung. Au tahwi bihirrih, atau diterpa oleh angin. Fi makanin sahik, ke tempat yang sangat jauh. Dan itu kondisi orang kafir tadi. Tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke langit dunia, terus dilempar oleh malaikat yang membawanya, kemudian dia terombang ambing, lalu masuk ke jasad orang kafir ini. Kemudian barulah ditanyai di alam kubur. Wal malaikatul ladina khuliku min nurin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqat al-malaikatu min nurin wa khuliqatish shayatinu min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya. Setan diciptakan dari api dan Adam diciptakan sesuai dengan apa yang kalian lihat. Yaitu diciptakan dari tanah. Tayyib. Dan iblis ketika dia sombong, dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, ya Allah. dan kau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga iblis bukan bagian dari malaikat. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, bukan dari api. Falamma kanat madatul malaikati min nurin, kanuhumul ladina ya'rujuna ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Karena unsur malaikat adalah cahaya, maka merekalah yang naik mendekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seperti itu pula roh orang-orang mukmin. Hiyallati ta'ruju ila rabbiha, dialah yang naik kepada Rabbnya. Waqta qabdil malaikati laha, pada saat dia dicabut oleh malaikat. Maka dibukakan pintu langit dunia, kemudian pintu langit kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat. Sampai tiba di langit yang ketujuh. Fatuqafu baina yadayillahi azza wa jalla. Lalu dia menghadap di hadapan Allah Ta'ala. Thumma ya'muru ayyuktaba kitabahu fi ahli illiyin. Kemudian Allah perintahkan agar amalnya dicatat di illiyin. Dan itulah kondisi seorang mukmin pada saat ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Falamma kanat hadhir ruh ruhan zakiyah tayyibah nayyirah musyriqah. Ketika ruh ini adalah ruh yang suci, yang baik, yang bercahaya, yang dia musyriqah, yang dia memancar sa'adat ilallahi azza wa jalla ma'al malaika, maka ruh itu naik menuju Allah bersama para malaikat. Adapun ruh ammar ruhu al-mudlimah, adapun ruh yang gelap, al-khabithah, yang buruk, al-kadarah, penuh dengan kotoran, maka tidak akan dibukakan pintu langit untuknya. Dan dia tidak akan bisa naik menuju Allah. Bal turaddu minas sama'id dunya ila alamiha. Namun dia diusir dari langit dunia, kembali ke alamnya dan unsurnya, yaitu ke jasadnya. Li'annaha ardiyah sufliyah, karena orang ini rendahan, berada di bawah. Wal aula ulwiyah samawiyah, sedangkan ruh yang pertama adalah ruh yang tinggi, yang berada di atas. Faruji'at kullu ruhin ila unsuriha wa ma hiya minhu. Kemudian ruh itu dikembalikan kepada unsurnya. Wa hadha mubayyanun fi haditsil Barra bin Azib at-Tawil. Dan itu disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Awana, Al-Isfirayini, dalam sahihnya Al-Hakim dan yang lainnya. Ya. Dan hadisnya hadis yang sahih. Baik. Dan di sini nampaknya penulis tidak menyebutkan hadisnya. Nah, kalau kita mau baca hadisnya, coba kita carikan ya. Hadis dari Al-Barra bin Azib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bercerita. Ma hadhihi ar-ruh at-tayyibah. Hadisnya panjang ya, masya Allah. Ini hadisnya. Barangkali sebagian dari jamaah sudah pernah mendengar hadis ini dari sahabat Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Coba kita baca hadisnya, singkat saja ya. Kami pernah mengiringi jenazah di Baqi al-Gharqad. Kemudian Nabi datang, kemudian beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Seolah-olah di kepala kami ada burung. Wa huwa yulhadu lahu, dan ketika itu kuburan sedang dibenerin. Jadi para sahabat sudah datang di kuburan, sementara liang lahatnya belum beres. Akhirnya liang lahatnya dibenerin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, berarti jenazahnya ada di mana? Ada di luar, belum dimasukin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dan para sahabat duduk di sekitar beliau. Faqala, lalu beliau berdoa, a'udzu billahi min adzabil qabr. Kemudian beliau berdoa seperti itu 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, apabila dia menuju akhirat dan meninggalkan dunia, maka turun banyak malaikat, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kain kafan, ya, dari kafan surga. Dan mereka membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Lalu mereka duduk di dekat calon jenazah ini sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut. Kemudian dia duduk di dekat jenazah ini. Fayaqul, maka malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi waridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhanya. Qala, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah fi min fi saqa. Maka roh itu pun keluar, mengalir sebagaimana layaknya air yang mengalir dari ceret. Tidak ada satu pun yang ketinggalan. Begitu mudah ketika dituang, air itu ngalir begitu saja. Fayakhuduha, kemudian diambil oleh malakul maut. Ketika diambil oleh malakul maut, tidak dibiarkan sekejap mata pun, langsung direbut oleh para malaikat yang berada di sekitarnya. Kemudian roh itu dikasih kafan dari surga dan dikasih wangian dari surga. Akhirnya keluarlah roh itu dari jasad orang ini dengan membawa bau yang paling wangi, seperti wanginya minyak misk yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Qala, fayas'aduna biha. Maka para malaikat tadi naik membawa roh tadi. Setiap kali mereka melewati para malaikat yang lain, maka para malaikat itu bertanya. Saat proses naik, mereka ketemu dengan banyak malaikat. Malaikat itu bertanya, mahadir ruh at-tayyibah, roh siapakah yang baik ini? Fayaqulu fulan bin fulan, maka mereka jawab, ini adalah ruh fulan bin fulan dengan nama terbaik yang pernah dipakai ketika di dunia. Masya Allah. Dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan ketika di dunia. Hingga tibalah dia di langit. Fayastaftihuna lahu, lalu mereka minta dibukakan. Fayuftahu lahu, kemudian dibukakan. Fayushi'uhu min kulli sama'in muqarribuha. Lalu dia naik ke langit yang kedua, diiringi oleh para malaikat yang menunggu langit dunia. Kemudian di langit yang kedua minta dibukakan, diizinkan untuk naik ke langit ketiga, diiringi oleh para malaikat yang berada di langit itu. Masya Allah. Sehingga bisa jadi jenazah ini masih berada di rumahnya. Dan dia belum diantar ke kuburan. Tapi ruhnya sudah diiringi oleh para malaikat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari satu langit ke langit berikutnya. Kejadian luar biasa yang tidak kita saksikan, namun diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di dunia, jenazah orang yang baik ini diiringi oleh orang-orang yang saleh, diantar ke makam bersama orang-orang saleh. Jenazah yang baik ini ketika naik ke langit, dia diiringi oleh para ruh, oleh para malaikat, mengantarnya menuju Allah dari setiap langit diantar. Sampai langit berikutnya, nanti malaikat ini turun, balik. Kemudian ini naik diantarkan oleh malaikat penghuni langit atasnya. Dan begitu seterusnya hingga sampai di langit yang ketujuh. Hatta yuntaha biha ila sama'is sabi'ah. Hingga dia tiba di langit yang ketujuh. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Uktubu kitab abdi fi illiyin. Taruh catatan amal hambaku di illiyin. Dan kembalikanlah dia ke jasadnya. Kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Karena aku ciptakan mereka dari bumi. Wa fiha u'iduhum. Dan aku kembalikan mereka ke bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. dan dari bumi pula aku akan kembali, aku akan hidupkan mereka, aku akan bangkitkan mereka. Ya. Sehingga Allah Ta'ala kembalikan ruh itu ke bumi. Karena mereka diciptakan dari bumi, mereka dimatikan, dikembalikan ke bumi, dan mereka nanti akan dikeluarkan dari bumi. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka roh itu pun dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat. Kemudian didudukkan mayit ini. Dan Masya Allah, kadang didudukkan itu diikuti dengan jasad. Kejadian di Jogja. Ada dua liang lahat. Karena waktu itu ada dua orang yang meninggal, tapi beda kampung. Namun pemakamannya sama, karena kadang kan ada pemakaman umum, ini untuk beberapa padukuhan. Dari padukuhan A, dia dimakamkan lebih dulu. Ternyata salah makam. Seharusnya di makam kanan, dia di makam kiri. Sudah? Datang mayit dari padukuhan B. Keluarganya nggak mau, nggak terima. Ini keliru. Seharusnya mayat ini di sebelah sini. Jangan di sini. Cuman ceceran itu ya. Liang lahatnya ada di situ. Berdua. Ya. Salah posisi liang lahat. Akhirnya keluarganya minta digali. Digali. Begitu digali. Hanya dalam waktu beberapa saat. Posisi mayat itu kejedot bagian atas. Ya. Kejedot bagian atas di posisi duduk. Ya, tapi karena liang lahat kan tidak terlalu tinggi. Dia di posisi duduk, dahinya itu apa? Kena bagian atas lahat. Dan yang menggali itu terheran. Dengan suasana seperti ini. Betul-betul dia didudukkan oleh malaikat dan kadang diikuti oleh posisi fisik dan kadang Allah nampakkan kepada yang hidup. Fayaqulani, maka malaikat ini bertanya, Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu, maka dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Malaikat ini bertanya lagi, apa agamamu? Kemudian dia pun menjawab, agamaku adalah Islam. Malaikat ini bertanya lagi, Ma hadzar rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang yang diutus kepadamu? Fayaqul, dia menjawab, Huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu ma ilmuka. Kemudian malaikat tanya lagi, apa yang kau pelajari, apa ilmumu? Fayaqul, maka dia menjawab, Qara'tu kitabullah. Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya, dan aku membenarkannya. Masya Allah. Ini kunci ilmu. Kunci ilmu yang membuat orang itu selamat di alam kubur. Membaca kitabullah, mempelajarinya, membenarkannya, mengimaninya, dan mengamalkannya. Andaikan kita tidak punya ilmu yang lain selain ilmu itu, selamat kita di alam kubur. Pak, saya tidak ngerti fisika. Tidak apa-apa. Saya tidak ngerti matematika. Tidak ditanya di alam kubur. Yang ditanya oleh malaikat, Ma ilmuka, apa ilmu yang kau miliki? Adalah ilmu kitabullah. Kemudian diiringi dengan keimanan dan pembenaran. Sangat disayangkan, ada orang yang dia lebih sibuk dengan ilmu yang nantinya tidak akan menjadi sumber apa jawaban ketika ditanya oleh malaikat. Bukan menjadi kunci jawaban ketika ditanya oleh malaikat. Sibuk dengan belajar ilmu A, ilmu B. Punya ilmu dunia tidak disalahkan. Tapi ketika berlebihan, sementara dia menyepelekan ilmu akhirat, ya ini tindakan yang tercela. Saya punya seorang dosen. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan, sampai sekarang dia belum nikah. Dan dia, saya pernah melihat skripsinya ya, di perpustakaan. Dia begitu cinta dengan fisika, dinyatakan di bagian depan skripsinya ya. Terima kasih kepada siapa yang telah membuat aku cinta dengan fisika. Dan orang ini memang dalam masalah fisika pintar banget ya. Dosen ini. Dan orang ini tenggelam dalam fisika. Sampai sekarang, informasi terakhir yang saya dapatkan, dia itu tenggelam dalam fisika. namun tidak ada nampak tanda-tanda dia beragama. Wallahu a'lam apakah dia ateis ataukah tidak. Tapi tidak ada ciri beragama. Tayyib. Sangat disayangkan, dia mikir, dia sibuk dengan sesuatu ilmu yang itu bukan kunci jawaban kebahagiaan di alam kubur. Fayunadi munadin minas sama. Maka terdengarlah suara dari langit. An sadaqa abdi. Hambaku benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Bentangkan untuknya surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan untuknya pintu surga. Maka dia mendapatkan baunya surga, angin surga, dan dia mendapatkan wanginya surga. Wa yusahu lahu fi qabrihi madda basari. Dan kuburannya dibentangkan sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab. Kemudian datang orang yang sangat indah parasnya, bajunya bagus, baunya wangi. Lalu orang ini mengatakan, abshir billadhi yasurruka. Hadha yaumukal ladhi kunta tu'ad. Kabar gembira untukmu. Ini adalah hari yang dulu kau dijanjikan. Kemudian orang ini tanya, man anta? Kamu siapa? Si mayat ini tanya, kamu siapa? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Fayakul. Maka orang yang tampan, orang yang indah ini mengatakan, ana amaluka salih. Aku adalah amal solehmu. Masya Allah. Ya, tinggal selanjutnya, apakah kita semakin memperbaiki sosok yang nantinya akan menemani kita di kuburan, ataukah kita akan merusaknya? Maka semakin soleh amal kita, akan semakin memperindah orang yang akan menemani kita saat di kuburan. Fayaqulu, maka si muslim ini mengatakan, ya Rabbi akimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat sehingga aku bisa kembali menemui keluargaku dan mendapatkan hartaku. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Sekuel yang kedua. Potongan cerita yang kedua. Wa innal abda al-fajir al-kafir. Dan seorang hamba yang kafir, ketika dia meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turun banyak malaikat, sudul wujuh, wajahnya hitam. Mereka membawa kain masuh, lalu duduk di sekitar calon mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian malaikat maut ini duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu, lalu malakul maut mencabut nyawa orang ini dengan memanggil ruhnya. Ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jahat, jiwa yang jelek. Ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab, keluarlah menuju murka Allah dan marahnya Allah. Fatatafarraqu fi jasadi, ruhnya pun dia berpencar ke seluruh jasadnya. Artinya dia mencengkram kuat jasadnya, tidak mau untuk keluar dari jasadnya. Yantazi'uha kama yuntaza'u sufud. Maka malakul maut pun memaksa, narik paksa sebagaimana as-sufud. Apa itu sufud? Ya. Sufud itu seperti gancu. Ya. Sufud itu seperti gancu. Ya. Dia narik, coba kita cari as-sufud. Tusuk, ya. Jadi seperti tusuk sate, ini as-sufud, atau gancu yang dia runcing di ujungnya, tapi bengkok. Nah, baik. Malaikat itu pun menarik paksa sebagaimana layaknya sufud yang ditarik dari kain suf yang basah. Ya, Anda bisa lihat ya, cakar yang runcing ditaruh di kain suf, di kain wol yang basah, tentu akan kuat. Ya. kuat, susah untuk ditarik. Ditarik paksa, mungkin ada yang robek. Fayakhudhuha, kemudian langsung diambil oleh malakul maut. Begitu diambil, langsung direbut oleh para malaikat yang ada di sekitarnya. Tidak ditinggalkan walaupun sekejap mata. Lalu dikasih al-masuh tadi, pakaian lusuh. Dan keluarlah ruh ini dengan membawa bau seperti bau bangkai yang paling bau yang pernah ada di muka bumi. Fayas'adu nabiha, lalu malaikat ini membawa naik. Setiap kali menemui malaikat, mereka pasti bertanya, ma hadar ruh al-khabith, ruh apa yang jelek ini? Fayaqulun, maka malaikat itu menjawab, fulan bin fulan, dengan nama paling jelek yang pernah dia gunakan ketika di dunia. Hatta yuntaha biha ila sama'id dunia, hingga tibalah dia ke langit dunia. Kemudian minta dibukakan, tapi tidak dibukakan untuknya. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu langit untuknya, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, catat buku amalnya di sijjin, di bagian bumi yang paling bawah. Akhirnya ruhnya dilempar, fatutrahu ruhu torhan, ruhnya dilempar begitu saja. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala, wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama', barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, fatakhtafu tayru au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq. Kemudian dia disambar oleh burung atau diterpa angin ke tempat yang jauh. Lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat. Kemudian dia didudukkan dan ditanya, marrabbuka? Fayaqul, maka dia pun menjawab, ha ha, la adri, saya tidak tahu. Lalu mereka tanya lagi, siapakah orang yang diutus kepadamu? Dia mengatakan, ha ha, la adri, ha ha, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama. Coba dia lihat ya. Dia enggak pernah belajar agama, maka dia enggak ngerti sama sekali tentang agamanya, sehingga saat dia ditanya, ha ha la adri, saya enggak tahu. Dalam riwayat yang lain, malaikat memarahinya dan mengatakan, ma daraita wa ma dalait, dulu kamu enggak pernah belajar dan enggak pernah tahu. Lalu terdengarlah suara dari langit, angkadaba, orang ini dusta. Fa'afrisuhu minan nar, bentangkan untuknya neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu neraka. Maka dia mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Lalu kuburannya disempitkan, hatta takhtalifa adla'uhu. Kuburannya disempitkan, kita lihat. Tulang rusuk yang berada di samping kanan dan kiri, dia jadi berantakan sehingga tulang-tulangnya berantakan. Kuburannya disempitkan sehingga tulang-tulangnya berantakan. Fayatihi rajulun, kemudian datang orang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, dan bau. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uka, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Selamat datang, ini adalah hari yang dulu kau dijanjikan. Fayaqulu man anta, kemudian dia ditanya, siapa kamu, wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqul, maka orang yang buruk ini mengatakan, sosok yang buruk ini mengatakan, an a'malukal khabith, aku adalah perbuatan jahatmu, aku perbuatan burukmu. Fayaqulu rabbi la takumis sa'a, maka kemudian orang ini berdoa, mohon, ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Karena dia lihat, hukuman dia di akhirat jauh lebih menyakitkan dibandingkan hukuman dia di alam kubur. Makanya saat mereka dibangkitkan dari alam kubur, mereka kaget, kok cepat sekali sudah kiamat. Sampai mereka mengatakan di surat Yasin, siapakah yang membangkitkan kami? Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Pada waktu sangkakala itu ditiupkan, kemudian mereka dibangkitkan, mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan maha benarlah para rasul. Masya Allah. Dan kita mohon kepada Allah keselamatan di akhirat. Ya. Agar kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang mukmin yang istiqamah sampai akhir hayat. Wal maqsud, intinya di sini kata Ibnu Qayyim, bahasanya Allah ta'ala tidak akan menaikkan kepadanya kecuali amal dan ucapan serta ruh yang di situ ada cahayanya. Wa'dhamul khalqi nuran aqrabuhum ilaih. Makhluk yang paling besar ruhnya, yang paling besar cahayanya adalah yang paling dekat dengannya. Wa akramuhum alaih, dan yang paling mulia di antara mereka. Wallahu alam. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas lebih detail tentang posisi ruh bagi kehidupan, posisi nur bagi kehidupan manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan sudah masuk. Yang pertama, bagaimana membedakan apakah sesuatu itu merupakan ujian atau azab yang terjadi pada diri kita Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik, silahkan. Oh, belum terdengar ya Ustaz? Sudah. Okay, sudah bisa dengar. Ya, bagaimana membedakan apakah sesuatu itu merupakan ujian atau azab yang terjadi pada diri kita Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara azab dengan ujian? Secara umum, musibah yang kita alami ketika di dunia bisa berfungsi sebagai azab, bisa berfungsi sebagai ujian. Dan pembedanya adalah latar belakangnya. Apabila musibah itu mengenai orang yang baik, maka dia ujian. Sehingga menyebabkan orang yang baik ini semakin dekat dengan Allah, derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Tapi ketika dia menimpa orang yang buruk, maka itu azab yang disegerakan. Apabila dia mukmin, maka dengan azab itu sebagian dosanya jadi gugur. Kalau dia non-muslim, tidak memberikan pengaruh selain azab yang disegerakan oleh Allah untuknya ketika di dunia. Nah, kalau itu menimpa diri kita, ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua. Dan kedua-duanya baik untuk Allah. Baik yang pertama maupun yang kedua. Sehingga ketika musibah itu merupakan ujian, baik bagi kita sebagai hamba, karena ini bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Dan ketika musibah itu adalah azab, maka itu juga baik bagi kita karena ini akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu iringi apapun musibah yang beliau alami, selalu diiringi dengan apa? Membaca hamdalah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Wallahu alam. Ya, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya. Adakah tanda-tanda bahwa seseorang hamba diridhai oleh Allah itu hidupnya lancar-lancar saja, tidak ada ujian? Apakah itu pertanda bahwa Allah ridho Ustaz? Jazakumullahu khairan. Allah berfirman di surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Manusia ketika diuji oleh Allah dan Allah kasih kenikmatan, Allah muliakan dia dalam urusan dunia, terus dia komentar, Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Allah sedang senang kepadaku. Allah ridha kepadaku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Sementara pada waktu dia mendapatkan ujian, lalu Allah sempitkan rizkinya, kemudian dia berkomentar, Rabku telah menghinakanku. Kalla, gak benar kayak gitu. Sehingga standar baik dan buruknya seorang hamba, dekat dan tidaknya seorang hamba tidak bisa diukur dari hal ini. Bisa jadi ada orang secara penampilan nampaknya dia penuh dengan ujian. Di sini dia punya masalah, di sini punya masalah, meskipun dia tidak bersalah. Tapi Allah sayang kepadanya dengan adanya aneka ujian itu. Ya, mungkin di masyarakatnya dia dianggap, dia diremehkan, dia ditolak, dia gak dipercaya. Ya. Di masyarakatnya dia gak punya status sosial. Allah kasih ujian kepadanya. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi dengan cara itu Allah hendak menaikkan derajatnya. Nah, ada sebagian dari asatidah yang dulu mungkin dia diremehkan. Dia dikucilkan. Disebut teroris. Dihinakan, direndahkan. Dibentak oleh orang lain, dimarahi. Tapi beliau tetap sabar dan tabah. Karena yang dihadapi ini adalah masyarakat awam yang mungkin dia gak paham tentang masalah agama. Ketika bicara, ditolak. Saat sedang mulai bicara, diprotes, suruh pergi. Dan mungkin saja itu terjadi pada para dai ahlus sunnah. Sebaliknya ada orang yang dia punya posisi di masyarakat. Tapi dia tidak memanfaatkan itu dengan baik. Bicaranya kotor. Dia temperamen. Kasar. Tapi oleh masyarakat, dia dianggap hebat. Ya, karena kan masyarakat kita kadang kebalik dalam menilai. Namun ada saatnya di mana nanti akan kelihatan. Siapakah manusia yang lebih mulia dan siapa yang sebenarnya orang yang terhina yang dia punya panggung dan punya posisi mimbar di masyarakat. Karena itulah Imam Ahmad pada waktu beliau dihukum oleh kerajaan karena tidak mau menuruti akidah Mu'tazilah. Dan waktu itu Mu'tazilah berada di atas panggung. Berada di atas daun. Maka Imam Ahmad mengatakan, Yaumuna yaumu cana izina. Hari penentu kita adalah hari waktu kita mati. Bukan sekarang. Sekarang mungkin kau terasa hebat. Tapi nanti akan kelihatan siapakah sebenarnya manusia yang hebat. Orang yang berprestasi di hadapan Allah Ta'ala. Yaumuna yaumun cana izinya. Wallahu'alam. Bismillah, semoga Ustadz dan tim ANB dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Afwan izin bertanya, apakah semua kaum muslimin perjalanan ruhnya seperti yang Ustadz ceritakan tadi? Bagaimana kalau ruh muslim tersebut mempunyai banyak dosa besar? Apakah ruhnya sampai ke langit tujuh? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, kalau dari hadis di situ hanya menyebutkan antara mukmin dengan kafir. Sementara untuk orang yang fajir dan kafir di sini baik kafir sharih maupun kafir munafik, kafir yang jelas-jelas kafir atau kafir munafik. Adapun al-usat, orang yang ahli maksiat. Bagaimana kondisinya? Wallahu a'lam. Disebutkan dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya al-usat, orang yang ahli maksiat, juga mengalami kondisi yang buruk ketika dia mati sebagaimana yang dialami oleh orang kafir, meskipun ya, tidak lebih parah dibandingkan orang kafir. Karena di riwayat yang lain, wa innal abdal fajir, dan apabila hamba yang fajir. Namun wallahu a'lam, saya tidak bisa memastikan hal ini kecuali setelah mendapatkan keterangan yang jelas dari para ulama. Ya, intinya ketika hadis ini kita bacakan, maka di situ berisi motivasi agar kita selalu mempertahankan iman. dan sekaligus motivasi agar kita memperbaiki iman kita. Ya. Sehingga tidak merasa pede, yang penting saya mukmin nanti juga akan mengalami yang sama. Tunggu dulu. Siapa yang jamin kalau kau akan mendapatkan anugerah yang sama? Wallahu alam, untuk ahli maksiat apakah dia mengalami yang sama ataukah tidak, saya tidak tahu. Nah. Yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Kita dianjurkan banyak berdoa ketika sujud. Bagaimana cara berdoa saat sujud? Apakah langsung berdoa tanpa didahului dengan pujian dan salawat? Jazakumullahu khairan. Berdoa ketika sujud, apakah perlu membaca salawat diiringi dengan pujian untuk Allah? Saya pernah baca keterangan dalam Islam fatwa Islam ya, islamco.info. Jawabannya tidak begitu jelas. Cuman mereka mengisyaratkan bahwa yaitu anjuran umum dalam berdoa. Tapi apakah perlu dibaca ketika sujud? Tidak ada panduan khusus. Nabi SAW hanya memberikan motivasi ketika sujud, perbanyaklah doa karena kemungkinan besar doa itu akan diijabahi. Sebab itu adalah kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang bisa kami sarankan ketika berdoa dalam sujud tidak perlu membaca salawat, tapi langsung berdoa kepada Allah karena posisi sujud ini sudah merupakan tempat yang mustajab dan salawatnya itu nanti masuk dalam salawat yang kita baca ketika salat, yaitu di tasyahud akhir. Maka itu mensolawati semua doa yang kita baca selama salat. Sebagaimana kita membaca doa ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tidak diawali dengan salawat, maka demikian pula ketika kita berdoa di dalam sujud, kita tidak mengiringinya dengan salawat. Salawat itu nanti berada di ujung salat. Wallahu a'lam. Apaan ini Ustaz, ada pertanyaan titipan di luar tema. Setelah anak saya memasukkan banyak apply Ustaz, saya lupa bahasa Indonesianya, ke banyak perusahaan, seorang mahasiswi akhirnya mendapatkan internship di sebuah bank di Australia. Internship tersebut wajib dikerjakan sebagai syarat untuk bisa lulus kuliah di bidang IT. Akhirnya karena desperate, akhirnya mahasiswi tersebut melakukan internship di bank tersebut. Kemudian setelah selesai internship, langsung ditawarkan pekerjaan full time di bank tersebut, bahkan diizinkan kerja hanya satu minggu sekali, sambil menyelesaikan kuliahnya. Apakah sebagai seorang muslim pekerjaan tersebut halal Ustaz, bekerja di perusahaan di bank Australia? Jazakumullah khairan. Ini bank milik non muslim ya? Iya, di negara Australia. Di negara Australia ya, suudzonnya enggak mungkin ini pakai sistem syariat ya. Kalau yang terjadi demikian dan posisi dia untuk magang ya di bank itu, karena dia masih harus menyelesaikan kuliahnya dalam waktu sekian bulan, masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan, tolong-menolong dalam maksiat. Dan yang namanya bank, apalagi non-muslim, core bisnisnya adalah di dunia keuangan. Dan funding maupun lendingnya, mereka caranya adalah cara ribawi. Maka yang bisa kami sarankan, jika bisa berpindah ke perusahaan yang lain, jelas itu lebih baik. Apalagi beliau seorang wanita yang tidak punya kewajiban dan tuntutan besar untuk memberikan nafkah. Sehingga kalau bisa pindah, segera pindah. Sebab kalau dia sudah masuk terlalu jauh ke dalam di lembaga ini, nanti akan lebih sulit untuk keluar. Terlebih ketika dia harus diikat dengan kontrak. Maka sebelum semua itu terjadi, ini bagian dari godaan dunia. Dia harus bertahan. Siapkan posisinya untuk tidak menerima, dan dia pilih perusahaan yang mungkin lebih kecil nilai gajinya, tapi insya Allah lebih berkah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, apakah bisa dipastikan ketika orang yang meninggal banyak yang datang mengiringi jenazahnya tersebut adalah orang yang baik Ustaz? Contohnya orang yang meninggal tersebut orang terkenal biasanya akan banyak yang mengiringi. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Kantor UFIT itu bertetangga dengan gereja yang besar sekali, gerejanya di Jogja ya. Sebelum pindah, ada salah satu pastor yang meninggal itu Masya Allah bikin macet jalan Kaliurang. Yang ngiringi banyak sekali, kemudian tim pengaman juga banyak sekali. Masya Allah, ini ibarat tokoh masyarakat kalau di tempat kita ya. Nanti kan dia beragama Islam. Sehingga gak jaminan kalau yang mengiringi banyak, dia adalah orang baik. Bisa jadi yang mengiringi banyak, ada banyak karangan bunga, jejer-jejer itu sepanjang tembok dia. Penuh dengan karangan bunga. Padahal orang ini sebenarnya adalah penjahat misalnya. Tapi dia terkenal, dia punya banyak kolega, dia punya banyak rekan, dan itu perusahaan-perusahaan. Ya mungkin ketika dia mati rame. Ya. Sebaliknya, bisa jadi ada orang yang meninggal dunia sepi suasananya. Nggak banyak orang yang melayat. Tapi dia saleh. Maka nggak jaminan ketika banyak, berarti dia orang baik. Meskipun ya, salah satu di antara indikatornya adalah jumlah orang baik yang datang di yang datang melayat di proses pemakamannya. Masya Allah, ini yang datang. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Para asatidah pada berdatangan. Kawan-kawan kajian. Mereka yang biasanya datang di masjid. Mereka yang biasanya muadzin. Mereka yang biasanya jadi imam. Pada datang. Insya Allah ini orang-orang soleh. Sehingga orang ini bisa kita pastikan temannya orang-orang soleh. Semoga dia juga bagian dari orang soleh. Kalau indikator itu betul. Maka indikatornya bukan banyak dan sedikitnya jumlah pentakziah. Tapi indikatornya adalah lihat ya, siapakah yang bertakziah. Apakah dominan orang soleh ataukah dominan orang yang bermasalah. Sehingga acuannya bukan banyak dan sedikit tapi siapa yang bertakziah? Abu Kilabah Al-Jarmi waktu meninggal dunia, yang ngurusi jenazahnya sedikit. Karena pada waktu beliau meninggal, gak ada orang yang tahu. Yang ngurusi cuma beberapa orang. Sebab beliau tinggal di pelosok, jauh dari masyarakat, dalam posisi yang sangat miskin, di sebuah gubuk, ditemani oleh salah satu anaknya yang masih remaja, dan itu pun mati duluan anaknya. Kemudian Abu Kilabah meninggal dunia. Rahimahullah. Nah. Ya. Afwan Ustaz, ya ini ada pertanyaan tentang muamalah Ustaz, apakah boleh? Tafadhali. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, saya adalah seorang penjual emas. Selama ini saya tidak melayani pembelian emas jarak jauh karena syarat pembelian emas harus tunai. Saat ini saya mau membuat program pembelian emas dari luar kota dengan sistem pembeli mewakilkan pembelian emasnya kepada karyawan atau suami saya, setelah itu mentransfer sejumlah uang beserta ongkirnya kepada wakil tersebut. Kemudian wakilnya tersebut nanti yang akan berakad kepada saya untuk pembelian emas secara tunai. Setelah akad jual beli selesai, si wakil sudah memiliki emas tersebut, maka wakil tersebut mengirimkan emas melalui jasa kurir. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Jadi salah satu kaidah wakil itu begini ya. Apabila A, A ini kan punya keluarga. Dan A ini juga punya karyawan. Maka A dan keluarga A berikut karyawannya ini satu badan. Dia satu badan. Sudah? B, dia sebagai konsumen. Maka tidak mungkin keluarganya A, karyawannya A dijadikan wakil B. Ini tidak mungkin. Untuk urusan B dengan A. Karena keluarga dan karyawan ini sudah jadi wakilnya A. Karyawan saya suruh-suruh untuk kepentingan saya kan. karyawan si A berarti disuruh-suruh oleh si A untuk kepentingan si A. Nah, saat dia melakukan aktivitas itu, status dia sebagai wakil dari si A. Tolong belikan ini. Nah, dia beli, bawa uang yang saya kasih. Nah, saat dia bawa uang yang saya kasih, berarti dia jadi wakil saya. Nah, kayak gitu kok dia dijadi wakil B yang berurusan dengan saya, dengan A. Ini tidak mungkin. Sudah? Maka kalau mau wakalah yang sebenarnya, berarti harus orang lain. Ya. Orang lain. Orang lain ini siapa? Ya, intinya yang tidak ada hubungannya dengan A. Tetangganya atau temannya. Ya. Nah, kalau ini yang dijadikan sebagai wakil, bisa. Nah, selanjutnya, A misalnya punya banyak tetangga. Ya. Wakim, ya. Yu wakim, nanti kalau ada konsumen dari luar kota, kamu mau dijadikan wakil, mau enggak? Mau, ya tentu saja ada komisi, nanti wakil dengan upah. Maka B menghubungi wakim. Ya. Kontak dengan wakim, sudah, percaya sama wakim, akhirnya wakim ngirimi nomor rekening. Ditransferlah ke wakim, wakim terima uang itu. Lalu wakil bertransaksi dengan A. Nah, kalau ini bisa. Jika ini yang dilakukan, berarti wakil sebagai wakil B transaksi dengan A. Nah, upahnya, ya ini urusan antara wakil dengan B. Dia minta diupah berapa? Membelikan emas dan ngirim. Nanti ngirim boleh dititipkan ke A. Wakil terus titip ke A. A, tolong kirimkan. Boleh kayak gitu. Yang penting saat akad, saat akad, wakiem menjadi wakil B dan bawa uang tunai. Diakadkan tunai uang dengan emas, setelah wakiem terima, dititipkan ke A, tolong kirimkan. Nah, karena pengiriman itu boleh diwakilkan ke siapapun. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seorang muslim bekerja di army atau bagian tentara atau polisi di Australia, Ustaz, tetapi di bagian cyber security, Ustaz? Jazakumullah khairan. Tayyib, kalau pekerjaannya itu tidak merugikan umat Islam, ya, dan ya lebih kepada keamanan negara, kemudian tidak ada unsur permusuhan kepada kaum muslimin, insya Allah tidak masalah. Karena kan dia di posisi cyber security. Pengamanannya untuk pengamanan negara. Tapi kalau dia berada di posisi menyudutkan negara Islam misalnya. Sasaran kamu adalah Indonesia. Oh, dia orang Indonesia kerja untuk Australia dalam rangka memata-mata Indonesia. Ya, ini kalau bahasa kita kan apa namanya? Pengkhianat kan gitu. Kamu orang Indonesia kerja di luar negeri, memata-matai negara kamu. Ini pengkhianat. Umat Islam kerja kepada non-Muslim untuk mematai umat Islam. Ini kan pengkhianat. Tidak boleh seperti ini. Tapi kalau sifatnya hanya untuk urusan duniawi, saya bersekuriti ini untuk urusan misalnya perdagangan narkoba, atau crime di Australia, kriminal-kriminal di Australia. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Mungkin yang terakhir ya Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dirahmati oleh Allah. Afwan, izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukum uang ganti rugi dari pencuri pohon yang nominalnya 22 juta, sedangkan jika dijual, pohon curian tersebut hanya sekitar 7 juta. Sebaiknya uang tersebut dibagaimanakan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Apakah sudah menerima uang itu? Tidak disebutkan di sini, Ustaz. Kalau sepertinya sudah dijual ya, Ustaz? Hah? Sudah dijual? Pohonnya? Iya. Ini kayaknya uang ganti rugi ini mungkin melalui proses pengadilan. Kalau melihat dari konteks pertanyaan, kalau melalui proses kekeluargaan mungkin tidak sampai segitu ya. Artinya pokoknya 7 juta ya, udah gantiin 7 juta. Tapi ini karena melalui proses pengadilan, sehingga ada kelebihan. Kesimpulannya, apabila itu yang terjadi, maka sisanya dikembalikan kepada pihak yang memberikan denda yang lebih tadi. Harusnya 7 dikasih 20, ya sudah berarti yang 13 kembalikan. Karena ini bukan haknya. Dan ketika yang membayar denda kok merasa ridho, gak apa-apalah ambil semuanya 20. Saya merasa bersalah dengan ini dan saya kembalikan semuanya. Plus saya tombokin 13 juta. Masya Allah. Kalau seperti itu yang terjadi, ya sebenarnya Anda boleh menerima setelah dia sudah merasa rela. Tapi kalau dia keberatan, maka kembalikan yang nilai 13 dan Anda hanya berhak mengambil yang nilai 7 juta. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.